engkang dipun lampahi kawula menika kedah dipun tilaraken dening kawula kala wau. Ibaratipun menawi kita dados buruh dadi kawula lajeng tugasipun biasane ngepel. Biasane nopo nyapu, biasane ngurusi taman. Terus suatu ketika kalih si juragan dikenalno sifate arep dituduhno rahasiane si juragan. Dituduhno iki lho kamarku. Niku mboten usah ngresula. Ganggu lah tamanku gak enak sing ngurus. Mboten usah ngoten. Pomane sing dituduhne iki lho anakku, iki lho bojoku, pomane ngoten. Iki lho maratuaku rawuh rene, kowe sing nyuguhi. Niku mboten usah ngerasa wah. Dan biasanya aku benyang mene iki nyapu. Dan ini sing nyapu sapa? Mboten usah dipikir ngoten. Nalika suatu ketika kula panjenengan dening Allah Ta'ala dirubah posisi sebagai bentuk pengenalan terhadap sifat Qahhar Jabbaripun Allah. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha memaksa. Lalu kita dipaksa oleh Allah memasuki dalam bentuk-bentuk keadaan sing kula panjenengan mboten pas. Karena mboten cocok karo kebiasaan sing apik. Kebiasaan sing apik niku pun kadung kulino angger isuk subuh jamaah, angger zuhur jamaah, angger asar jamaah, angger bar maghrib wiridan. Kok niki moro-moro kalih Allah dipeksa dadi wong loro sampai kebiasaan sing sae-sae niku ilang. Sampai mboten iso jamaah, salat nggih mesti ijen. Malah mungkin biasane iso salat ngadeg krana iki loro sampai salate kanthi lungguh. Perubahan bentuk salat sing asale ngadeg dadi lungguh, sing asale jamaah dadi gak jamaah, ning jenengan nampi sakit ujian saking Allah. Niku sakjane mboten perlu kita merasa salah. Terus ngitung-ngitung, wah ngamalku sudo, ngamalku kelong, ngamalku mundak setidik. Betul sakit itu ngoten keraten apa? Jenengan didamel sakit dening Allah, niku hakikatipun dipun parkaken dening Allah. Dipercepat jalan pintas untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih dekat niki. Ini soal nuansa, soal rasa. Betul kok lebih dekat dengan hitung-hitungan panjenengan. Ya kan panjenengan krasa napa mboten lek niku salah satu bentuk pendekatanipun Allah dumateng kawula. Pamit suatu saat kula panjenengan biasane lek jauh lek minggu mane pas hari libur lajeng iso bercengkerama kalih keluarga, rekreasi kalih keluarga, seneng-seneng karo keluarga. Ya suatu saat minggu-minggu dipaksa karo si bose dadi nggih tetep kongkon mlebu. Sehingga kebiasaan sing seneng-seneng kumpul keluarga niku aku terganggu. Niku jane mboten kok napa jenengan niku kewangan, niku jane mendapatkan sesuatu yang lebih. Napa? Dipeksa karo bendarane lebih dekat, lebih tahu tentang bendarane, lebih tahu tentang kasih sayangnya bendarane, senajan napa kesenangan-kesenangan sing biasa ditompo iku sudo. Niki membutuhkan kepekaan rasa, kecerdasan akal untuk mengolah suasana yang kados mekaten menika. Supados napa? Supados kula panjenengan sedaya tetap sadar lek kula panjenengan urip niki dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Jenenge kawula niku mesti dipaksa. Sing iso meksa niku bendoro. Nah, kawula niku dipindah-pindah teng setunggalipun tempat teng pundi kemawon niku mboten perlu ngresula, mboten perlu milih, mboten perlu berontak. Mboten perlu berontak. Ya, yang diperlukan adalah ketika saya dipindah dari satu posisi ke posisi yang lain, pekerjaan maksimal apa yang bisa saya lakukan di dalam posisi baru itu. Asale waras berubah dadi loro. Nalika aku loro kuwi lho. Bisane ning jerone loro kuwi aku iso maksimal keparek teng Allah. Iku ngangge cara napa niku sing penting. Biasane nyapu, saniki gak nyapu. Tapi karo juragan dikongkon nyuguhi tamu. Lah, aku suguh tamu sing paling apik niku dadi pundi? Niku sing dadi pikir. Aja kok terus malah ngitung-ngitung wah, gak penak suguh tamu, penak nyapu lho. Niku jenenge-jenengan mboten paham kali napa sing dikersane bendoro. Mula wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, fa innahu ma fataha halaka ma fataha halaka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Perubahan posisi bahwa panjenengan dirubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu adalah bentuk pengenalan dari Allah, bentuk pengenalan yang sudah dibuka, yang diberikan kesempatan kagem panjenengan. Niku berarti pun pilihane Allah, niku pun dikersane Allah, maknane Allah menghendaki untuk memperkenalkan sesuatu kepada panjenengan. Ampun membatasi napa carane iso nyenengno juragan yo mek nyapu sing resik. Mboten carane niku. Dong biasane nyapu lek isuk lagi karo juragan kon ngalih tukang suguh tamu. Nek ngono yo aku kelangan pekerjaan nyapu. Ampun-ampun dipersempit. Sing jenenge kewenangan, sing jenenge kekuasaan bendoro itu luas. Untuk bisa dekat dengan bendoro itu tidak hanya satu jalan. Dan sangat mungkin sesuatu yang menurut hitung-hitungan kula panjenengan, sesuatu itu sangat baik. Bahkan mungkin dianggap menyenangkan bendoro. Tapi karena kita tidak mau melakukan yang maksimal dari posisi baru tadi, itu malah dadene bendarane duka. Cara dicontohne kalau wau iku ditimbali juragan kene-kene. Iku nek tamu suguhana malah moh. Mboten kula nyapu mawon. Kula nyapu mawon mergo rumangsane ninggalno nyapu niku dosa, ninggalno nyapu niku elek. Mergo kadung kaidahe akal iki ambeke duwe penganggep ngoten. Lali lek perintah nyapu karena perintah suguh wedang niku padha perintahe saking Allah Subhanahu wa taala. Nalika jenengan teng griya salate salat genep zuhur asar patang rakaat. Nalika musafir salate mek rong rakaat jenenge dikosor. Kadang-kadang enten rasa salat kosor niku luwih elek ketimbang salat sempurna, salat patang rakaat. Niku mboten bener. Rasa luwih elek mergo salatku mek rong rakaat. Terus sing salate patang rakaat luwih apik niku. Niku lak hitung-hitungan nominale wong salat lak kok sampean hitung elek kalih apik. Tapi jenengan kan lali lek sing marengno salat rong rakaat niku ya Allah, sing merintah salat patang rakaat lek teng omah niku nggih Allah. Sama. Antarane wong salat teng dalan musafir, salat zuhur patang rakaat. Kali wong teng omah salat zuhur patang rakaat. Niku kedua-duanya sama-sama diperintah dening Allah Subhanahu wa taala. Tegese nglakoni salate nilaine padha. Ya betul lho nggih. Jadi ketika menjenengan dipindah dari suasana di rumah pindah menjadi musafir, Raden. Itu ada pengenalan perubahan baru. Sing niku perlu panjenengan hayati. Bahwa napa ada sesuatu yang baru dari Allah berupa rukhsah, berupa kemurahan oleh salat rakaat. Mergo kowe musafir. Lungone wis liwat 80 kilo. Niku salate zuhur saged diringkes kare rong rakaat. Yang penting bukan soal rong rakaat iki penak ya lah, ampun buru penak rong rakaat iku, tapi disadari betul bahwa rong rakaat itu adalah ketentuan. Rong rakaat itu adalah pemberian kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tak murahne, ngoten lho. Aku gak usah nglarang-larangno perkara sing Allah gawe murah. Begitu pula ketika di rumah perintahe salat zuhur patang rakaat, ya aja mbok murah-murahno. Allah sing wis maringi batas patang rakaat wis loro ya rasa-rasane aku salat zuhur patang rakaat. Ya mboten oleh. Nah, maka titik persoalannya adalah seberapa panjenengan paham? Seberapa panjenengan ngeraos? Bilih sedoyo ingkang dipun tanjakaken, dipun terapaken, diperlakukan Allah terhadap panjenengan. Niku sedoyo adalah lahan pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lek jenengan pasti paringi waras, jenengan ya kedah mengabdi napa posisine wong waras. Lek jenengan kali Allah diparingi sakit, nggih mengabdi dengan posisinya orang sakit. Lek jenengan diparingi longgar, nggih mengabdi dalam posisine wong sing longgar. Lek jenengan pasti diparingi sempit, nggih kudu mengabdi dengan posisinya orang yang sedang mengalami sempit. Karena longgar dan sempit itu pada hakikatnya adalah kedua-duanya penampilan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Lek longgar niku penampilan al-basit, lek sempit iku penampilanipun al-qabid. Al-basit zat yang maha memberi kelonggaran, kalau al-qabid zat yang memberi kesempitan. Sempit dan longgar kedua-duanya adalah penampilan sifat Allah. Nah, menurut saya niku perubahan suasana dari gembira dan susah, dari susah dan gembira itu pada hakikatnya adalah hanya berpindah dari kamarnya karyawan satu ke kamar karyawan yang lain. Kedua-duanya sama-sama menjadi posisi karyawan. Tekok sugih ngalih teng warat niku hanya perpindahan tugas. Sugih nggih kawulane Allah, melarat nggih kawulane Allah. Begitu pula ketika melarat kali ning sugih, melarat iku nggih kawulane Allah, sugih nggih kawulane Allah. Yang penting harus kita ketahui nalika melarat iku tugas apa, nalika sugih tugas apa. Jangan sekali-kali punya pilihan, aku tak sugih wae aja melarat. Utawa kadung dadi wong sugih kekeselen, aku pilih dadi wong melarat ae timbang sugih. Mboten oleh. Jadi mengaku sugih di iri wong akeh malah diancam nyawaku salung melarat ae aku yo gak iso. Wong kudu sugih ngono kuwi. Nggih ngoten. Aja kok terus lah timbang dadi wong sugih ngalor gitu diancam wong tak dadi wong melarat ae yo aja. Dadi wong melarat timbang dadi wong melarat dicurigai terus lek nek barang ilang jarane nyolong. Tak sugih aku kurang ajar rajaane kok dijai terus yo aja. Soale nopo? Perpindahan dari sugih teng melarat, dari melarat teng sugih, kedua-duanya itu adalah salah satu bentuk pengenalan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Niku. Nek saged ngoten, mengke stabil terus. Stabil terus. Mula terusipun dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, suasana, tingkah, keadaan sing dumugi niku badhe menentukan bentuk macam amal sing badhe muncul. Dipundhawaken tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Tanah Wa'ad jadi warna-warna. Jadi bermacam-macam. Apa ajnasul a'mali piro-piro jenisnya ngamal. Litana wu'i waridatil ahwal. Krono jadi macam-macamnya piro-piro perkara kang teko ing dalam tingkah. Utawa krono macam-macamnya tingkah kang tumeko. Macam-macam tingkah sing teko niku lho. Sing memunculkan macam-macamnya amal. Lek tingkahe tingkah sing iki sakjane lek bahasane sing ngaos sing sampun-sampun iki ngangge kata-kata takdir itu memunculkan perintah. Ngeten takdir itu memunculkan perintah. Keadaan yang datang itu memunculkan jenis amal yang berbeda dengan sebelumnya. Nalika jenengan sakniki keadaan yang muncul begini ini kan keadaan malam. Gitu nggih. Waktu yang terjadi adalah surupe mego abang lek cara kitab. Maka amal yang harus diselenggarakan adalah sholat isya. Ketika datang keadaan baru munculnya fajar shodik, maka amal yang dimunculkan adalah sholat subuh. Ketika berubah keadaan jam 12 siang, maka amal yang dimunculkan adalah sholat zuhur. Ketika jam 3:30 sore, maka yang dimunculkan adalah sholat asar. Itu kalau kita pakai contoh waktu sholat. Begitu pula ketika keadaan yang datang pada kita adalah keadaan serba longgar, maka amal yang muncul adalah syukur. Ketika yang muncul yang datang adalah keadaan yang serba sempit, maka yang muncul adalah amalnya orang sabar. Begitu seterusnya. Begitu pula keadaan batin. Itu tadi kan gambaran keadaan-keadaan lahir. Keadaan batin itu pun akan merubah. Akan memunculkan perbuatan lahir yang berbeda juga. Wong niku lek ahwal keadaan batinnya pas muring-muring. Maka reaksi yang muncul di wajahnya adalah merengut, besengut, anu yo berapa abang meripate menciring. Lek sing teko adalah waridatul ahwal, keadaan itu yang muncul adalah rasa seneng. Maka yang muncul di wajah adalah acere wajah, sumrengah, gitu-gitu, mesem dan lain-lain. Sing dimaksud waridatul ahwal niku napa? Khusus untuk soal-soal tasawuf niki dipun khususaken persoalanipun nggih menika ma yaritu alal qulub minal ma'arifir rabbaniyah wal asrarir ruhiyah. Jadi sing dimaksud waridatul ahwal teng mriki mboten sekedar perubahan keadaan cuaca dari pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi lagi mboten namung niku. Tapi wonten setunggalipun mayar itu sesuatu yang lewat, yang datang di dalam hati, yang itu merupakan pengetahuan ketuhanan dan rahasia-rahasia kerohanian. Yang mungkin itu sering kali datang kepada kita, tapi kita sendiri jarang-jarang memperhatikan hal itu. Nalika niku mengke muncul enten pengetahuan-pengetahuan ketuhanan yang baru, ada lintasan-lintasan rohani yang langsung itu dari Allah, maka pasti perilaku panjenengan akan berubah. Perilaku panjenengan akan berubah. Sing asale elek berubah jadi apik. Lek sing muncul teng jero ati niku keadaan zikir panjenengan iku unine Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ngoten. Maka seluruh laku panjenengan mulai saking lintasan otak, cara berpikir, tumindake tangan, kemlawene sikil, sedaya niku mengke badhe diarahkan untuk tumuju kepada Allah. Tapi lek sing warit sing teko teng jero ati niku kok unine duit. Duit, duit, duit. Duit, ngeten. Niku mengke seluruh aktivitas panjenengan mulai aktivitas batin berupa berpikir maupun aktivitas lahir berupa gerak, semua akan sampean kerahkan, sampean arahkan menuju sing jenenge duit niku. Bagaimana jenengan pas berkenalan karo cewek teng dalan katik cewek ayu gitu. Terus niku masuk enten reaksi batin waridatul ahwal sing muncul berupa uni-uni teng jero ati ayu ayu ayu ayu ayu ayu sampe suarane wis ilang tapi rasane getarane kudu enten ayu mboten siar ya sayup-sayup niku. Terus sih ganti ora swara tapi ganti rupa. Makin napa? Lamat-lamat. Ketok meseme. Ketok untune sing rintip-rintip. Ketok gambar kembang sing metu saka ambekane. Sampai lirikane niku semakin jelas, semakin jelas. Niku mangke tingkah laku panjenengan pasti akan berubah sesuai kali waridatul ahwal sing enten teng ati panjenengan. Ngeten. Mulane jur wonten istilah wong niku lek wis umur 40 ngalami puber kedua, ora ngoten niku. Niku jane namung perubahan suasana mawon lek jane. Muncule lintasan-lintasan. Mungkin nalika cek belajar nyambut gawe biyen, dheweke nyambut gawe cek iso rada seret penghasilan kurang patek akeh, lintasan-lintasan itu enggak ada wong yang sibuk teng ati namung piye bisane sukses, piye bisane aku duwe duit, piye bisane usahaku lancar, piye bisane ngoten terus zikire namung zikir. Usaha lancar, usaha lancar, usaha lancar. Makan terus. Sehingga zikirnya zikir penuh full tentang usaha niku wau. Maka seluruh aktivitas mulai bangun tidur sampai tidur lagi akan dikerahkan untuk mensukseskan usaha niku. Usaha wis rada lancar, wis longgar, seluruh aktivitas wis bisa didelegasikan pada staff-staffnya. Dan ya mbek wis karek meroi dadi tanda tangan ngoten tok mawon. Moro-moro rekeningnya tambah, pun mulai warite bido-bido. Moro muncul rencana. Ini juga mau golek bujune anu piye. Ya, mulai, mulai. Kenyataan, dia mau di bujo, tapi pengen di bujune. Nah, mulai ngoten niku terus, ngerancang. Ngerancang, iya bisa nih iso nilap bujuku. Iya bisa nih iso ngatur jadwal supaya aku arang-arang ning omah. Iya, lu terus seluruh aktivitas. Mulai dari renteke pikir sampai usaha-usaha itu semua akan diarahkan untuk menuju kepada lintasan yang baru tadi. Delalah kata Pak'an, piyambake enggak ada relasi baru sih. Sajake bisa diharapkan untuk bisa didekati wis ana ae acarane niku ben iso rapat bareng, enggak perlu iso kanune iki. Itu lintasan-lintasan ahwal itulah yang akan memunculkan bentuk-bentuk jenis-jenis amal. Itu kalau lintasan itu munculnya dari nafsu. Lah kalau lintasan itu langsung dari Allah juga begitu. Karena ada lintasan itu yang langsung dari Allah dinamakan lintasan Rabbani. Kerentek ketuhanan. Enten yang diwastani al-ma'arifur Rabbani ya. Pengertian-pengertian ketuhanan, lintasan-lintasan yang terkait erat terhadap pengenalan ketuhanan sesuai kalih kalawau wijhatun minat ta'aruf. Ngawasin kampun ya. Salah satu bentuk pengenalan dari Allah. Sing bisa aku ya tahu loro, tapi rasane loro aku gak kaya iki. Iki aku diparingi loro, tapi ana letupan-letupan semacam kerinduan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Aku loro, tapi ada nuansa sih. Nuansa ini kayak, biar aku loro, aku sih tak setel lagi bangsa ini. Dan ditan. Cubi-cubi, ditan. Itu waras, terhadap sudoi, bulan menunggui. Saya enggak ya. Saya kayak aku loro, tapi lagu-lagu sih, itu malah loro hatiku. Tapi kayak aku musholawatan. Bila hilas, tulir firdau. Si Allah bener-bener diwi ning jero kamar ngawahi lara. Iku kok enek sentuhan-sentuhan sing napa nggih? Pengertian-pengertian baru, ada kesadaran-kesadaran baru. Ada semacam napa nggih cerminan baru seakan-akan ada napa hisab pada diri sendiri. Selama iki aku karo Gusti Allah mesti paringi ngene. Seluruh keberhasilan, total lahir wong aran aku wong sukses. Tapi hatiku kok panggah gak iso semeleh. Gak iso tentrem. Kok panggah enek sing kurang iki sakjane apa? Wis enek sentuhan-sentuhan tapi lek krungu selawatan kok ayem. Mulai niki jenenge enten ma'arif robbani. Ada semacam sentuhan-sentuhan data baru tentang ketuhanan. Nah, niku nek mesti bakal muncul amal baru. Mesti niku waduh, ana ben kaget kan gak oleh maido wong lak ngoten niku. Muga kadang-kadang letupan hentakan hidayah itu kadang-kadang diberikan Allah sanggon-gon. Kata sahabat Umar bin Khattab niku cara getinge kali Kanjeng Nabi Muhammad ya sak pucuk bundinan. Gitu ya. Tapi sekalipun enten setuhan hidayah saking Allah jegrek, dia langsung marek total. Pembela Rasulullah yang paling utama gini ku sahabat Umar bin Khattab. Itu mergo apa? Waridat. Muncul waridatul akhwal, muncul pengertian-pengertian ketuhanan. Rahasia-rahasia kerohanian letupannya seringkali itu di luar kesadaran kita. Moro-moro enten gerak-gerak yang berbeda. Biyen niku krana eneke niki serba sulit nyambut gawe golek duit angel. Usaha sithik-sithik dikelompokno untuk pengembangan usaha ngono ya seret ora karuan. Ketika itu yang jadi titik suksesnya adalah numpuke duit. Maka yang muncul adalah napa? Aktivitas wong medhi. Ya ngoten. Nalika duwe anggapan sing nguntungno aku iki duit. Dadi nek aku ditinggal duit gak untung. Maka yang muncul adalah sifat medhi. Bungsu saiki munculne enek waridatul ahwal. Ada tingkah yang datang yang baru yang terkait dengan Tuhan. Ternyata duit kira enek gunane. Duit kira enek gunane. Duit akeh ning kanca do mlayu kabeh mergo aku cethil. Tibake wong gak duwe kanca iku ora penak. Wis golek kanca sing akeh. Akhire muncul sikap baru, maling loman. Dadi ku sakit mawon terjadi perubahan ngoten niku. Mila sing jenenge ma'arif robbani ya, niku mesti sesuatu yang positif. Sesuatu yang bener-bener dalane ridho kepada Allah. Niku diarani ahwal hamidah, keadaan-keadaan yang terpuji yang secara garis besar, secara global niku saged dibagi kalih. Niku warid sing memunculkan baston, memunculkan napa nggih? Kekebungan, kejembaran. Wonten warid sing memunculkan kobdon. Kobdon niku cengkereman. Wonten kalane wong sing muncul niku sing ketok duduk kelonggaran saking Allah. Sing ketok niku dosa. Ya Allah dosaku. Ya kok semono akeh. Niku sobele aku dituntut Gusti Allah sampai mati aku gak tobat digian dan Gusti Allah terus. Iya. Akhirnya aku sangat terciut. Jadi cilik. Akhirnya aku terus malah. Kayak. Untuk uang ini gue pegang. Tidak nambah-nambah itu. So. Akhirnya sampai aku sedulai. Semua untuk uang. Tidak ketambahan dosa. Tidak. Hubungan ku karuang tambah. Ku kisah ku tambah angel. Mungkin aku terus jadi cilik. Biasanya muncul itu. Nangis. Jadi. Mula sami-sami kenal Allah nggih. Niku lek kenale liwat dalan qabdu. Liwat dalan qabdu, liwat dalan diperkes kali Allah. Iku dadi cilik. Nangis, kok nangis aku pun nangis. Piye iki kok aku kok ngene. Nah, nek sing pas teko niku warit-warit sing beto bastu nggawa kelonggaran, kejembaran. Dia malah kita itu aku iki kawulane Allah. Nyatanya aku karo Allah dititipi duit akeh. Aku rawat di melarat. Juraganku Allah luwe suke. Sopo, betul, tak uluwi. Mboten. Blas mboten enten rasa cilik padahal dhek asale yo dosane akeh, tapi ketutup kali baskune Allah niku dadi jembar. Ora apa-apa. Dosa mung sakmono iso ditutup nganggo ngamal sing apik. Ayo, saiki sapa? Sing njaluk tulung aku kene, tak tulungi. Pun, wal, Bro, kata saya Sayyidina Umar. Sama sekali. Niku lek pas warite warit baslu. Tapi suatu ketika saya tidak Umar kelek danu nangis. Mergo ngeleng-eleng lah yo aku kok yo gendeng temen. Ya nek aku duwe anak wedok kok tak pendem urip uripan. Ngetuke nangis saya tidak Umar. Nangis ketika yang muncul adalah warid warid qabdu. Ya nek sing muncul pas warid bastu. Niku ge seneng, gembira. Karena apa? Merasa dilindungi, merasa didampingi, merasa didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang keladuk kemelelet. Kemelelet. Ya ana peklemelet ora kok krana potensi yang dia punya, krana rumangsa aku iki kaulane Allah. Jadi kaulane Allah sing maha kaya maca ing ngluthuk gawe. Aku kudu sing tegar, kudu sing apik. Mulane sok-sok njauh kiai niku ya beda-beda. Enten kiai niku sing senengane serba sederhana, sangat sederhana sampai wong ngarani ora maju, kolot, macam-macam. Enten kiai niku sing serba maju, serba ini menurut pandangan orang umum nggih. Niku krana pancen warid sing tumeka tenggene manahe kiai niku benten-benten. Menungso niku nggih sami mawon ora peduli kiai ora peduli dudu kiai niku jane nggih sami mawon. Kantun napa sing dumugi niku wae. Mula sangkan itu nek dipikir-pikir. Jadi perbuatan lahir itu munculnya saking batin. Nek ningali saking iki lak ngoten. Jadi perbuatan lahir itu munculnya saking suasana batin. Suasana batin sing kaya napa mawon niku sampean tutup-tutupi mboten kenek. Upama zaman tutup ana kaya napa, suatu saat pasti akan muncul tanda-tanda suasana batin panjenengan. Ngeten. Niku mun mesti. Mergo niki sing dienggo pedoman, tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis-jenis amal itu karena bermacam-macamnya ahwal yang datang. Podo-podo teko teng pasar lho. Sing ditindakne wong teng pasar niku pinten macam mawon. Tinggal sing kulo nang pasar sampean tingali. Wong ning pasar sakmono akeh niki lak tumandang sedaya ta. Tumandange beda-beda. Ana sing nang golok karung, ana sing nggawa rinjing, ana sing ning ngalor ngidul ngempet dompet tapi gak nggawa apa-apa. Ya itu sing mlebu-mlebu toko, pilah-pilih ya ora sida tuku. Ana sing nggih to nggih wis pokoke mlebu dirgani piro dibayar nggo barang bayar nggo barang wonten sing yo ora nggawa apa-apa anggere menggo ning bidak yo ndak paling enek sing ngono barang ngoten lho nggih semua ten kakae modele wong duwe lakon teng pasar niku sedaya karena muncul dari suasana batin masing-masing gitu nggih kan tinggal kami kalih sing terminal ngoten musumono akeh iki dumung Pak Ibis arep ngono. Jadi tujuannya apa? Ini pun dua tujuan diwi-diwi, dua bentuk lakon diwi-diwi. Kerana apa? Suasana batin yang muncul ni tinggi diwi-diwi. Kodo-kodo numpak bis yang kini kita saja sumur yang bunga, yang kini kau jadi terungai. Kerana apa? Yang kini kita semayan karo pacare, kata yang si ciri, yang si ciri layonan Pak Dini mati. Numpak bisnya kodo. Ini kerana apa? Perbedaan itu, perbedaan suasana batin itu akan memunculkan perbedaan pekerjaan lahir. Wong sing jauh lah ibu-ibu salah satu pena. Ibu-ibu kan wayah dhuhur gak dhuhur, asar gak asar. Iku bedaane loro, lek ora tiba panjen wong males salat, ya kerana panjen wayahe prei gak salat. Begitu nggih. Niku bedaane gampang ngoten niku. Mrono panjen wayahe gak salat wong iki tanggale tanggal abang. Upamane ngoten. Utowo yo jane wis wayahe salat tapi wong panjen males. Muncul rasa males yo nimbulno ora salat. Muncul tertingkah napa? Niku wau M menstruasi niku nggih memunculkan pekerjaan tidak salat. Nah, sami mungkin waktu subuh tiap hari kan dia sami mana, ya? Kalau panjenengan ini kadang-kadang, ya, dia ingin jak subuh, sedikit subuh, sampai subuh, kemudian kok ya subuh. Tapi suasana solat subuh ni kula beda-beda. Suatu ketika ni kula terengginas saja ini seger, padahal mau pergi bermelek semengi. Kadang-kadang ni kula berturu semua jam sama wis turu, ngelengger. Hubung sok krungu as-shalatu khairum minan naum niku diguka kok alot niku napa krana waridatul ahwal sing teng ati beda ya pasti sing teng jero ati niku ora patek kelingan Allah apa salah salat monggo ya kena ya wis gak muncul salat subuh ya kodok tekan lek ngepasi sing muncul niku kesadaran lah ya ngene iki lah apa wong kok klumbrak klumbu kaya yakin dikemuli sarung. Ngene-ngene krasa mboten. Ya jenenge wong nek kaya yakin dikemuli sarung terus bidane aku karo iwak jagal ki apa? Ah, dangtani salat itu dia kaget. Makanya munculnya ini semua adalah dari letupan-letupan pengertian kita terhadap posisi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mula saka niku. Yang ahli tasawuf, yang jamaah thariqah itu berusaha untuk menstabilkan waridat ini dengan cara apa? Zikir. Dengan cara zikir, enten istilah zikir khafi, enten istilah apa wukuf qalbi, enten istilah macam-macam kayak istilah ini. Enten sing ngisi lataif, lataif, latifah, latifah niku. Pokoknya intine sedaya niku belajar bagaimana atine niku selalu dekat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya napa? Letupan-letupan itu tadi selalu tersaring dengan asma Allah. Jadi hati ini unik. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kok sing tekan itu rasa susah? Susah ini langsung berubah. Susah sing kena tunggu mendekat kepada Allah. Tapi hati ini unik. Allah, Allah, Allah, Allah. Sing tekan kok rasa bunga? Iku kaya bunga, iku kaya kena tunggu mendekat kepada Allah. Karena harus tersaring dengan asma Allah ini. Jadi untuk menstabilkan waridatul ahwal tingkah sing teko niku supaya iso terus wajib teng Allah ya berarti atine kudu dilatih selalu muni Allah Allah Allah Allah. Wong niku kan kantor lagiane cara wong Jawa. Lagiane apa? Lah lagiane kaya durna ya lole-lole iki kan ya. Lah lagiane durung sono ya dulu-dulu buyang guyu ora ana apa-apa ya latah buyang guyu ngene ta nggih. Lek lagiane kaya narada ya begenjong-begenjong lagi ngene ta nggih. Niku niku dige contoh. Wong niku lagiane ati sampe mawon. Kebiasaane ati napa? Itu akan muncul ketika suasana setengah sadar. Itu akan muncul. Di sing paling kantil teng ati niku mungkin sing muncul nalika ada sesuatu yang mengejutkan. Baik itu mengejutkan seneng napa mengejutkan susah. Niku napa sing kantel teng ati nggih niku sing metu. Ibu-ibu napa mbah kok susah. Niku sing diringi dhisik dhewe putune. Mungkin wawane maro-maro enak iwak pitik enak. Jeroan napa putu kok jarene mbah. Niki putuku kok ora enak sing rene nggih ngoten. Susah sithik kelingan putune, bungah sithik kelingan putune. Mergo napa? Ini ku sing ngebeti hati. Lah mila dening para guru mursyid, dening para guru tarekah, niku kula panjenengan dilatih bagaimana supaya sing mancep teng ati niku duduk napa-napa tak menampung Allah Subhanahu wa taala melalui pintu asma Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lek miturut dawuhipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq sing rumiyin nate kula munculke sekedhik nggih dereng-dereng kita bicara kanthi mendetail. Napa to? Lep tempat penampilan Warijatul Ahwal ini. Tingkah sing teko teng juru ati niku. Sumbernya dari mana saja? Miturut dawuhipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq sumberipun wonten 6. Nomor setunggal fitrah saking Allah Subhanahu wa taala. Sing digandeng hidayah, maunah lan macam-macam istilahipun nggih. Pokoknya napa-napa sing saking Allah Subhanahu wa taala sing berupa fitrah, hidayah nggih. Termasuk dakwahipun para nabi, dakwahipun para kiai, para ulama niku sedaya kiriman berita saking Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih, sok-sok sakit memunculkan apa? Letupan-letupan baru. Lajeng sing nomor kali saking iblis. Iblis itu juga bisa menampilkan napa waridat-waridat palsu. Ngerti nggih, waridat-waridat palsu. Mugo seringkali biasanya pada masa yang kedua itu iblis sudah berperan. Nanti kau itu warid pertama ngerti, ah aku tak sedekah. Aku tak sedekah. Jadi teng sair itu pas enten 10 hari. Hati pertama niku muni arep tak sedekah no duit iki. Plek. Meniku lek ora dan dituruti, ora dan dilakoni, mungkin muncul masa kedua niki iblis wis melok mikir. Muni iblis iki. Ya sedekah ya sedekah. Tapi yo aja kabeh. Mulai ngoten. Mulai. Iya ya, sedekah lek kabeh kok. Anakku manapa, bojoku manapa? Nek wis diyani ngoten terus enek serangan baru. Dadi sing arep kok sedekah iso apa? Nek karepku wis tak sedekah ya mbok yem iki. Alah mbok yem yo ora sak mbok sedekah yo. Nek yo bercucul kangkung karo dodol kanu iki oleh duit akeh. Mbok sedekah lek ora kabeh yo rugi lho. Tapi lek kabeh kok bojomu gak aman. Sing ape ora usah disedekah to. Yo sido gak metu wae. Niku waridatul awal sing munculke king iblis. Mesti ada usaha penghalangan. Iblis. Niku mek ge muncul apa gak sido apa. Senajan warid ket Allah plek iku jane ngamalo. 10.000 wehno. Niku mek lek sampe ora dang terselenggara, niku salah digandoli iblis. Nah. Enten warid sing nomor 3 malih ya niku nafsu. Nafsu niku sing pengen sempurna, pengen lebih, pengen tinggi, pengen meningkat. Itu nafsu. Power, kekuatan hidup. Niku jenenge nafsu. Aku harus niku nafsu. Niku sakjane saking Allah taala diparingne menungso. Niku dijen apa? Supaya menungso mboten nerima mung sekedar dadi kaya kewan. Tapi iso munggah derajate sampai napa? Dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi krana niki enten kolusi kali iblis nggih. Volume aku niku wau diperbesar. Wet. Sampai akhirnya aku ingin bebas. Nah, munculin apa? Munculin aku segalanya. Aku takabur, aku sombong, aku tidak boleh disaingi. Aku satu-satunya. Terus akhirnya aku niki ingin bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Iku mungkin waridat-waridat sing muncul sing bangsa kesombongan, keserakahan, sing pokoke moh disaingi, moh nek sing madani dipadani salah moh. Munculé sifat hasud. Drengki, aja enek sing padha karo aku. Sak bisa kene iki sing pantes dadi takmir masjid ya aku, liyane aja sampe ngurusi masjid. Kok enek liyane sing ngritik mboten wis, urip mau Jumat antik ngono. Iku krana munculé napa sifat aku sing digedhekne kali iblis iki wae. Sing nomor sekawan syahwat. Syahwat iku kesenengan, kepinginan sing sakjane napa niku supaya untuk menapa jenenge mengurus kehidupan itu. Iku ge munculne waridat. Munculke napa? Lintasan batin. Meneng-meneng ngeten iki nuwun sewu. Ora-ora lho, kudu mobil iki jenenge syahwat makan, syahwat minum. Ruh wong ayu terlintas pengen kenalan. Ruh wong ayu terlintas pengen ngetutno main di. Iku jenenge waridat sing munculnya king syahwat. Mungkin terus sing nomor gangsal soal dunia, hubud dunia. Wawai dinti ada perkara sing gebyar bangsa dunia dek tertarik. Kapan ya aku duwe omah sing khusus orang ini sing soga gua aku niru gula iya kelan macam-macam. Kapan ya aku duwe taman sing iso tak anek mati di wong liya gak roh. Kapan ya aku kelengkapan-kelengkapan duniawi sing niku akhire nggih memalingkan kula panjenengan saking Allah Subhanahu wa taala. Terus sing terakhir nomor 6 niku waridat sing muncul saking fisik saking neraka. Napa pengen ndang leren. Fisik niku tuntutane namung siji tok, pengen leren. Jadi mikir ya pengen leren. Napa nggih? Fisik niku nggih nek ngadeg niku pengen lungguh, pengen leren ngadege, lungguh terus sudah kesel, pengen leren lungguh dan ngadeg. Niku tuntutan fisik. Ngene wong niku gampang jenuh. Mergo napa? Fisik itu gampang rapuh, gampang payah. Niku tuntutan fisik. Ngene ibadah niku oleh Allah digawe macam-macam. Digawe macam-macam, enten model salat, enten model puasa, model niki. Iki supaya napa? Bentuk jenis ibadah itu juga berbeda-beda, ben gak jenuh sakjane kok tenjak jane. Pun sedaya waridat-waridat iki wau sing kula aturke muncul saking perkara 6 niki wau. Niku sing sing bener-bener lurus tumuju dumateng Allah, yen namung sing dumugine saking Allah. Napa niku? Nggih, kesadaran jadi hamba itu aja. Maka kalau ini semua disentuh dengan zikir, jadi kan wis duwe ati eling anapa duwe ati sadar ketika ora kok ditambahi zikir Allah Allah Allah Allah Allah ngabdine luwe temen. Kok ati sampean munine Allah Allah Allah dialang-alangi iblis. Mboten terpengaruh. Terus amal baik yang muncul tadi akan tumbuh terus. Walaupun dialang-alangi iblis dhek nekat. Kau upama nafsune niku terus membubung tinggi sampai keliwat karena enten dikire nafsu yang membubung tinggi ini tadi tetap akan kembali sujud kepada Allah. Kados sing kala wau enek wong sombong, tapi sing sombong niki ahli zikir. Sombong niku dalam mereka menikmati kebesaran Allah. Okay. Niku spontanitas kok, ora kena digawe-gawe. Jenengan gawe-gawe ya pagah ketok sombong ya kemlalet nggih mboten pagah. Tapi lek wong sing bener-bener muncule sifat bangga kepada Allah itu benar-benar dari dalam. Niku sing disombongi gak lara ati. Mboten. Sing disombongi gak lara ati. Aku iki utusane Allah. Niku dawuh Kanjeng Nabi niku pancen yen yen ngoten sae to. Niku sing dijawi gak lara ati. Tapi lek nek wong sombong ora rumangsa dadi kaulat, dadi utusane Allah kok ngaku dadi utusane Allah ya ora ditampa wong. Niku niku nafsu. Nek zikir niki nyenggol nafsu, mengke sese nafsu niki dadi nafsu sing anteng tunduke teng Allah. Nek zikire nyenggol syahwat, pasti syahwate syahwat pengen mangan, syahwat pengen kumpul bojo, syahwat pengen melampiaskan nafsu seks nggih. Niku ternyata pekerjaan seksual, pekerjaan makan itu semua akan terkait dengan ibadah dan itu akan punya kenikmatan yang luar biasa. Mangan menjadi lebih berharga, minum menjadi lebih berharga karena ada apa? Zikirnya. Arep ngombe bismillah, bareng ngombe alhamdulillah, arep makan bismillah. Seperti sing nate kula gambarke kok, ya Allah, men perkara barang sak gelas ngene kok. Gusti Allah iki lek ngereh makhluk kok pirang-pirang ewu tangan tau nyekel persoalan gelas iki. Niku pas ngombe niku kaya-kaya diwangi tangan akeh ngoten sing kabeh niku mulih Allah Allah Allah Allah. Allah. Nikmat banget. Dene ora enek zikire. Blas zikir ya lap-lap-lap-lap wis rapor. Hai, luar-luar ngoten pawon. Wong mboten nate zikire blas. Mangan ya ngoten, mangan ya lap-lap-lap-lap mbok ora wetenge warek. Loro ning ngisi ngoten pawon pun mboten nate nuansa bahwa upa sak upa iki ben kukule ya suwe dadi pari.